ketika kita beramal, yang harus dituju bukan faktor amalnya itu, bukan, tapi bagaimana amal itu diterima oleh Allah. Itu yang menjadi ukuran. Maka coba kita introspeksi diri selama 12 hari dari Ramadan ini, atau hari ke-12 dari Ramadan ini, apa saja yang sudah kita kerjakan. Jika seseorang mendapatkan kebaikan dirinya beramal saleh, maka bersyukurlah, niscaya Allah akan menambahkannya. Jika tidak, maka janganlah cela seseorang kecuali dirinya sendiri. Dan jika tidak, masih ada waktu. Masih ada waktu sekitar 17-an hari untuk memperbaiki diri, membenahi diri, beramal, mengejar ketinggalan. Dan sekali lagi, seperti yang saya sebutkan tadi, ketika 12 hari sudah kita lalui ini, maka yang menjadi ukuran kita adalah bukan banyaknya amal, dalam artian bukan hanya sekedar beribadah, tapi bagaimana ibadah tersebut diterima oleh Allah. Tentunya 12 hari ini orang sudah mungkin, kalau seandainya dia dalam skala membaca Al-Quran, mungkin ada yang per 3 hari khatam, ada yang per 4 hari khatam, ada yang per 5 hari khatam, ada yang per 6 hari khatam. Otomatis ketika 12 hari ini, berarti sudah banyak prestasi-prestasi. Yang belum punya prestasi dalam Ramadan, maka janganlah celak kecuali diri sendiri. Rubah, masih ada waktu. Kalau seandainya sudah punya prestasi, maka janganlah rujuk, karena tidak ada yang mengetahui amal kita kecuali Allah. Yahya ibn Aun rahimahullahu taala pernah berkata, "La tathiq bi kathratil amal fa innaka la tadri aqbilta am la." Jangan engkau terlalu percaya diri dengan banyaknya amalmu. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah amalmu diterima atau tidak. Makanya Ibnu Dinar rahimahullahu taala pernah berkata, "La an a'lama anna Allah taqabbala minni mithqala khardal ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha." Sungguh aku mengetahui Allah Subhanahu wa taala menerima dariku walau seberat biji sawi. Lebih aku sukai dibandingkan aku mendapatkan dunia dan seisinya. Li anna Allah taala yaqul, karena Allah berfirman, "Inna ma yataqabbalu Allah minal muttaqin." Hanya orang-orang yang bertakwa yang diterima oleh Allah. Makanya tatkala kita mengerjakan amal ibadah, khatam Quran misalkan, salat tarawih, coba berdoa. Tatkala sendirian, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Wahai Rabb kami, terima dari kami. Berat, capek. Kadang-kadang nahan ngantuk siang-siang harus baca Quran. Kadang-kadang nahan ngantuk malam-malam harus baca Quran. Maka berat, capek. Tatkala itu tidak diterima, alangkah meruginya orang. Maka yang menjadi ukuran adalah bagaimana diterima amal ibadah tersebut. Jadi ada dua poin di sini. Yang sudah beramal, yang belum beramal, maka ayo. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir. Mencari kebaikan, ayo sambut Ramadan. Masih ada waktu, 17-an hari. Dan wahai pencari keburukan, cukupkan dalam bulan Ramadan. Cukup, atur kembali jadwalnya. Tidak boleh Ramadan berjalan begitu saja tanpa ada hasil yang maksimal. Sayang. Barang siapa yang sudah beramal, banyak amalnya, hartanya disedekahkan, bacanya dikerahkan, kegiatan sholatnya dikerahkan, maka jangan ujub, karena itu semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah agar diterima. Agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menjamin amal ibadah kita secuil pun diterima atau tidak, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan untuk diri saya pribadi dan juga kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Baik, kita baca sekarang ayat yang ke 213 dari surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Artinya, manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira juga pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Al-Baqarah ayat 213. Penulis, yaitu Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di mengatakan, Ay kanan nasu, ay kanu mujtami'ina alal huda. وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السلام. Artinya, maksudnya mereka manusia bersatu di atas petunjuk, satu petunjuk. Dahulunya dari mulai Nabi Adam sampai Nuh sekitar 10 abad. Itu semuanya di atas satu petunjuk. Kondisi itu selama 10 abad setelah Nabi Nuh alaihi salam. Dan penulis mengatakan wadzalika asyaratu qurun ba'da nuhin alaihi salam. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai setelah Nuh 10 abad itu semua manusia dalam keadaan satu petunjuk. Tidak ada yang terpecah belah. Semuanya adem ayem, tidak ada perselisihan. Semuanya satu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma ikhtalafu fid din fakafara fariqun minhum. وبقي الفريق بين الخلائق وبقي الفريق الآخر على الدين. Dan ketika mereka berselisih dalam perkara agama, lalu sekelompok dari mereka kafir, sedangkan sisanya masih tetap di atas petunjuk dan terjadi perselisihan. Maka ini adalah keadaan manusia. Kana an-nasu ummatan wahidah. Asalnya manusia itu satu. Satu dalam artian agamanya satu, nabinya satu, ajarannya satu. Makanya disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, perhatikan, kana baina Nuhin wa Adam asyaratu qurun kulluhum ala syari'atin minal haq. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 abad. 10 abad berarti berapa tahun? 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Maka 1000 tahun dan mereka di atas kebenaran, syariat kebenaran. Fakhtalafu fihi. Faba'athallahu nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Maka lalu mereka berselisih, manusia pada saat itu berselisih. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Abdullah bin Abbas mengatakan, wa kadzalika hiya fi qira'ati Abdullah, kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Dan demikianlah yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa asalnya manusia itu satu syariatnya. Artinya tata cara ibadahnya satu, akidahnya satu, yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi perkataan Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Kana an-nasu ummatan wahidah, kanu kuffaran." Ada lagi mengatakan bahwa manusia asalnya dalam satu ajaran, yaitu kafir. Ini pendapat kedua. Asalnya mereka dalam satu ajaran, yaitu kekafiran. Tapi wallahu alam, kata Imam Nukathir, wal qawlul awwal an ibn Abbas asahu sanadan wa ma'na. Dan pendapat yang pertama tadi, bahwa manusia asalnya itu beriman, menjalankan syariat Allah, ini lebih sahih, lebih benar pendapatnya, baik secara sanad, mata rantai periwayatan, atau secara maknanya. Kenapa kata Imam Nukathir? Li'anna an-nasa kanu 'ala millati Adam 'alaihi salam hatta 'abadul asnam, fa ba'atha Allahu ilaihim Nuhan 'alaihi salam fa kana awwalu rasulin ba'athahu Allah ila al-ardh. Nah, lihat nih. Karena semenjak diutusnya Nabi Adam, maka manusia semuanya di atas ajaran Nabi Adam. Yaitu ajaran Nabi Adam menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu setelah itu mereka menyembah berhala. Menyembah berhala, maka diutuslah Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul. Makanya para ulama mengatakan rasul pertama di dalam agama Islam yang kita yakini adalah Nabi Nuh. Nabi pertama siapa? Adam. Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Nah, di sini terjadi perbedaan antara pengertian Nabi dengan Rasul. Nabi adalah seorang lelaki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk mengajari syariat kepada umatnya yang tidak menyelisihi dia. Itu Nabi pengertiannya. Adapun Rasul adalah seorang lelaki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat kepada umatnya yang menyelisihinya. Itu adalah perbedaan yang paling kuat dari pendapat tentang bedanya Nabi dan Rasul. Sering kita dengar Nabi itu adalah lelaki yang diberikan wahyu oleh Allah, kemudian tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya. Kan begitu? Sering dengar ya. Ada lagi Rasul adalah lelaki yang diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan syariat kepada umatnya. Maka tidak. Nabi pun menyampaikan syariatnya. Meskipun dia tidak Rasul. Maka perbedaan yang paling kuat atau pendapat yang paling kuat tentang menyatakan perbedaan Nabi dan Rasul adalah seorang Nabi, lelaki yang diberikan wahyu oleh Allah dan menyampaikan kepada umatnya yang tidak menyelisihi dia. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan Rasul adalah seorang yang diberikan wahyu, lelaki terutama, lelaki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat yang menyelisihinya. Dan itu dimulai dari siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Baik, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullahu taala kemudian mengatakan wa hasala an-niza'u wa ba'atha Allahu ar-rusula liyafsilu bainal khalaiq wa yuqimul hujjata 'alaihim. Artinya, dan terjadi perselisihan, maka Allah mengutus kembali rasul-rasulnya untuk melerai antara manusia dan menegakkan hujjah atas mereka. Hujjah itu apa? Menegakkan ajaran atas mereka. Hujjah itu artinya ajaran. Artinya dalam Islam itu ada sebuah kaidah, Pak. Seseorang tidak akan disiksa sebelum datang hujjah kepada dia, ajaran kepada dia. Jadi kalau seandainya di hutan Amazon sana, dia enggak tahu Islam, mati di dalam keadaan tidak beragama Islam dan dia tidak tahu sama sekali tentang Islam, enggak pernah dengar azan, enggak pernah dengar tentang agama Islam, dengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengar tentang kaum muslim, syariat-syariat Islam, tidak pernah dia dengar. Lawang dia berteman dengan kera, karena di hutan, tidak pernah dengar. Maka orang-orang seperti ini, ya, dia tidak akan disiksa. Kenapa? Karena tidak tegak hujah atasnya. Makanya di sini tugas Rasul salah satunya adalah wa yuqimul hujjata alaihi, menegakkan hujah, yaitu ajaran agama kepada mereka. Ini loh Allah, ini loh Islam, ini Rasulullah, ini loh kitab Allah, ini jalan Allah, ini jalan yang menyimpang. Itu namanya menegakkan hujah. Ya, menegakkan hujah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, itu tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar nanti di akhirat enggak ada orang yang ngomong, "Kenapa saya disiksa wahai Allah di dalam neraka?" Ya kamu enggak Islam. Kenapa enggak Islam? Karena saya tidak pernah mendengar, belum tegak hujah pada saya. Berarti dia punya alasan untuk bisa lepas dari siksa Allah. Maka di akhirat tidak akan ada yang lepas seperti itu. Semuanya telah ditegakkan hujah pada mereka. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, وَقِيلَ بَلْ كَانُوا مُجْتَمِعِينَ عَلَى الْقُفْرِ وَالظَّلَالِ وَالشَّقَاءِ لَيْسَ لَهُمْ نُورٌ وَلَا إِيمَانٌ فَرَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ إِلَيْهِمْ مُبَشِّرِينَ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ بِثَمَرَاتِ الطَّاعَاتِ. Artinya, pendapat lain mengatakan, ini seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa justru sebaliknya dahulu manusia bersatu di atas kekufuran. Pendapat pertama tadi apa? Manusia bersatu di atas, di atas apa? Iman, ajaran siapa? Nabi Adam alaihissalam. Lalu mereka menyembah berhala. Maka datang Rasul pertama, Nabi Nuh, Rasul kedua, Rasul ketiga, sampai Rasul yang paling terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, pendapat lain mengatakan bahwa justru sebaliknya dahulu manusia bersatu di atas kekufuran, kesesatan, dan kesengsaraan. Sedikit menyinggung Pak tentang perkataan yang disebutkan oleh penulis, kekufuran sangat erat kaitannya dengan kesengsaraan. Yang kufur pasti sengsara dunia akhir. Yang maksiat pasti tidak tenang hidupnya, tidak nyaman dunia akhir. Itu sebuah ketergantungan dan keterkaitan yang sangat erat, tidak bisa dibantah. Ya, yang sholat dengan yang tidak sholat tidak akan pernah sama dari sisi ketenangannya, dari sisi kelakuannya, perkataannya. Maka yang maksiat, baik itu maksiat berupa meninggalkan kewajiban ataupun mengerjakan maksiat, melanggar hal yang dilarang, maka tidak akan pernah sama dalam perihal ketenangan jiwa. Maksiat pasti mendatangkan kesengsaraan dunia akhir. Kita lanjutkan. Mereka tidak memiliki cahaya, tidak pula keimanan, hingga Allah merahmati mereka dengan mengutus para rasul kepada mereka. Ini nikmat Pak. Ya, saya sering menyinggung masalah ini, sering sekali. Coba rubah mindset kita berpikir bahwa nikmat Allah bukan sekedar uang. Tapi banyak sekali nikmat Allah yang patut, lebih patut kita syukuri, lebih patut kita ucapkan alhamdulillah atasnya. Di antaranya diutusnya para rasul. Kalau seandainya para rasul diutus oleh Allah, tidak diutus oleh Allah, mana tahu kita jalan Allah? Tidak ada yang tahu jalan Allah. Dan pepatah Arab mengatakan, "Tarjun najata walam tasluk masalikaha, fa inna safinata la tamshi 'ala al-yabas." Kamu ingin selamat, tapi enggak jalan di jalan keselamatan. Sesungguhnya perahu tidak akan berlayar di atas daratan. Mustahil. Ya, ingin selamat, tapi tidak jalan di atas jalan keselamatan. Perahu tidak akan jalan di atas daratan. Itu mustahil. Tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Maka salah satu nikmat Allah diutusnya para rasul. Apa fungsi rasul? Tadi lihat. Mubashirin, memunzirin, memberikan kabar gembira. Ini loh jalan Allah, ini tata cara sholat, ini tata cara yang disenangi oleh Allah, ini tata cara bersyukur. Lihat, ucapan syukur saja, yaitu alhamdulillah, itu adalah nikmat Allah yang diajarkan melalui oleh Allah melalui Rasulnya. Ya, kalau seandainya tidak ada, bagaimana kita bersyukur kalau seandainya tidak ada ucapan alhamdulillah? Susah. Terima kasih ya Allah atas sehat, terima kasih ya Allah atas uang, terima kasih ya Allah atas rezeki, terima kasih ya Allah atas anak. Kebanyakan ngomongnya, kebanyakan ketika ada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam cukup mengucapkan apa? Alhamdulillah. Maka ini luar biasa, sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan perhatikan baik-baik, kalau seandainya tidak ada Rasul, maka kita akan seperti binatang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kal an'am bal hum adhal. Lihat surat Al-Furqan ayat 44. Am tahsabu an aktsarahum yasma'un aw yaqilun in hum illa kal an'am bal hum adhallu sabila. Apakah kamu mengira bahwasanya kebanyakan mereka mendengar, berpikir? Tidak. Mereka tidak lain kecuali seperti binatang. Kalau tidak ada Rasul, kita seperti binatang yang memberikan jalan, memperingatkan kepada jalan yang salah. Dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal wa ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah tanam di dalam neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak berpikir. Sedikit menyimpang. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, hati yang dimaksud dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis bukan sekedar seonggok daging yang di dalam dada kita, tapi dia adalah daging yang ada di dalam dada kita dan sangat erat kaitannya dengan perasaan dan akal. Maka disebutkan oleh Allah, lahum qulub la yaqiluna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa berpikir, tidak berakal. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi mereka tidak punya basirah, tidak punya penalaran, tidak punya pengetahuan. Punya mata, bisa ngelihat, tapi enggak punya penalaran. Kapan punya itu? Kalau datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Ya, lebih sesat dari binatang. Ulaika humul ghafil. Mereka lah orang-orang yang lalai. Lalai karena tidak dapat peringatan. Ya, makanya nikmat Allah sangat luar biasa para ikhwah sekalian tentang diutusnya para rasul tersebut. Kemudian makanya di sini penulis mengatakan farahimahumullah. Ini yang saya kupas tadi. Maka Allah merahmati mereka. Di situ disebutkan oleh penulis merahmati. Diutusnya para rasul itu sebagai bentuk apa? Rahmat Allah kepada manusia. Banyak-banyaklah bersyukur atas rahmat tersebut. Merahmati mereka dengan mengutus para rasul kepada mereka sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah, dan dengan hasil ketaatan mereka seperti rezeki, kekuatan tubuh, kekuatan hati, serta kehidupan baik. Dan yang paling tinggi dari itu semua adalah kemenangan dengan menggapai ridha Allah dan surga. Nah, perhatikan. Penulis mengatakan, mubashirin min ima man ata'a Allah bi thamarati ta'at. Lihat, ini perkara yang sangat luar biasa, menggugah kita untuk senantiasa taat. Buah dari ketaatan, kata penulis, minar rizq, rezeki. Taat itu melancarkan rezeki. Lihat surat Al-Ankabut, fabtagu 'indallahi rizqa wa'buduhu. Carilah rezeki di sisi Allah dan beribadahlah. Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, ulama Islam abad ke-15 Hijriah, beliau mengatakan, fihi dalilun ala anna tahqiqal ibadah min talabir rizq. Di dalam ayat tadi surah Ankabut ayat 17 terdapat bukti nyata bahwa yang menegakkan ibadah maka lancar rezekinya. Ibadah memperlancar rezeki dan itu adalah samaratut ta'ah, buah hasil ketaatan. Buah manis ketaatan. Itu lancar rezeki. Maka siapa yang kebalikan dari itu, siapa yang sempit rezekinya, gajian cuma salam tempel saja, hari pertama, hari kedua, hari ketiga ngutang lagi, kemudian keadaan ekonominya selalu menengah ke bawah, terus ke bawah, tidak pernah naik-naik, ya, maka coba perhatikan ibadahnya. Mungkin ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang kurang semangat, kurang dikerjakan. Periksa ibadahnya. Itu adalah samaratut ta'ah. Itu adalah buah hasil dari ketaatan. Yang kedua, wal quwwati fil badan. Sehat badannya. Orang yang ibadah malah tambah sehat badannya. Wa quwwatil fil badan wal qalb dan hati. Wal hayati thayyibah. Dan kehidupan yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan ia beriman, maka sungguh kami akan benar-benar berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini. Ya, taat kepada Allah, hasil ketaatan mereka seperti rezeki, kekuatan tubuh, kekuatan hati, serta kehidupan yang baik. Ya. Ini harus kita yakini, yang dia maksimal ibadahnya pasti mendapatkan kehidupan yang baik. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Wa a'la dzalika al-fawzu bi ridwanillahi wal jannah. Dan yang paling tinggi atas semuanya itu yaitu menggapai keridhaan Allah dan surga. Ini adalah buah dari ketaatan. Kemudian penulis mengatakan, wa mundzirin. Tugas rasul yang lain adalah memberi peringatan kepada siapa? Man asallaha bi thamaratil ma'siyah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, beri peringatannya dengan apa? Dengan mendapatkan akibat buruk maksiat tersebut. Seperti apa? Min hirmanir rizq, yaitu seperti sempitnya rezeki. Kemudian seperti wadha', kelemahan, wal ihanah, kehinaan, wal hayatu dhayyiqah, dan kesempitan, kehidupan yang sempit. Nah, ada ayat yang menunjukkan akan hal itu, kehidupan yang sempit. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 125. Ini ayat, saya sebutkan ayat ini sebagai dalil bahwa maksiat mempersempit hidup, menyulitkan hidup, urusan enggak lancar-lancar. Penyakit tidak jarang sembuh, harta tidak berkah, anak-anak diatur tidak becus, istri dinasihati dia malah menasihati 100 nasihat. Maka coba perhatikan, ini adalah akibat maksiat orang tersebut. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal itu, surat Al-An'am ayat 129. Faman yuridillahu an yashraha sadrahu lil Islam wa man yurid an yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu rijsa 'ala alladziina la yu'minun. Maka barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk diberikan petunjuk kepada hatinya, maka niscaya Allah akan cerahkan hatinya untuk Islam. Ya. Ini kembali kepada petunjuk, Pak. Dan barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk disesatkan, maka akan dijadikan hatinya sempit, berat, seakan-akan dia menaiki tangga sampai langit, berat. Demikianlah Allah menjadikan kotoran, kotoran terhadap siapa? Orang yang bermaksiat, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang buruknya maksiat, yaitu maksiat tersebut menjadikan seseorang akhirnya dia tidak bisa mendapatkan kehidupan yang lapang, kehidupannya senantiasa susah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah, tidak mau mengerjakan ketaatan, maksiat, maka kami akan berikan kepadanya sesungguhnya untuknya kehidupan yang sempit. Itu pasti, Pak. Maksiat menyempitkan hidup. Kalau ada orang bermaksiat, ternyata lapang hidupnya, sehat badan, punya tempat tinggal, punya banyak harta, maka itu ditakutkan adalah istidraj. Allah berfirman tentang istidraj ini banyak. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, lihat dalam surat Al-A'raf ayat 182, surat Al-Qalam 44. Allah berfirman, "Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami, yang bermaksiat, maka mereka akan kami berikan ulur waktu mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Abdullah bin Abbas menceritakan ayat ini, Al-A'raf 182, Al-Qalam 44. Kata Abdullah bin Abbas tentang ayat ini, yaitu kullama asallaha un'ima alaih. Setiap kali dia bermaksiat kepada Allah, diberikan nikmat. Hatta khutimu bisu'il khatimah. Sampai mereka diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi asal maksiat itu pasti mendatangkan keburukan. Pasti itu. Kalau ada maksiat yang malah tambah lapang hidupnya, itu namanya istidraj. Untuk diberikan oleh Allah, yaitu su'ul khatimah. Ini hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan itu adalah hasil buah-buah maksiat. Yang pertama, seret rezeki, lemah, sering sakit, hina, kemudian kehidupan yang buruk, kehidupan yang sempit. Wa asyaddu dzalika sukhtullahi wan nar. Artinya apa? Dan yang paling berat, besar dari semua itu adalah kemurkaan Allah dan neraka. Ini berat, ya. Semua dari buah-buah maksiat tersebut terasa ringan ketika berhadapan dengan neraka, ketika dibandingkan dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan maksiat. Dan maksiat itu, Pak, karena di dunia ini enggak ada pertanyaan. Enggak ada pertanyaan yang membuat akhirnya manusia sekali mengerjakan maksiat mungkin berat. Yang kedua mungkin ringan. Yang ketiga menjadi meremehkan. Yang keempat kebiasaan. Yang kelima kecanduan. Akhirnya orang maksiat kecanduan. Kalau tidak maksiat malah aneh. Malah ada sesuatu yang kurang. Asalnya misalkan dia sholat misalkan. Lalu ditinggalkan sholatnya. Meremehkan sholatnya. Kebiasaan menjadi tidak sholat. Kecanduan tidak sholat. Maka pas tatkala dia sholat, wih, saya bisa juga sholat. Jadi aneh, terbalik malahan. Sebuah ketaatan malah menjadi aneh akibat dia meninggalkan maksiat, meninggalkan kewajiban tersebut. Dan ini buruknya maksiat. Membuat orang kecanduan. Karena kenapa? Karena tidak ada pertanyaan, permintaan pertanggungjawaban di dunia. Contoh maksiat-maksiat hati. Kenapa kamu iri? Kenapa kamu dengki? Kenapa kamu takabur? Kenapa kamu ujub? Ya? Kenapa kamu hasad? Maksiat-maksiat lisan. Contoh, kenapa kamu ghibah, namimah, bersumpah palsu, dusta, menipu, Enggak ada pertanyaan seperti itu. Ya. Maka ini yang membuat orang akhirnya terlena dengan maksiatnya, bahkan seperti yang saya bilang, kecanduan dengan maksiatnya. Baik, kita lanjutkan. Wa anzala ma'humul kitaba bil haqq. Ha huwa al ikhbarat as-sadiqah wal awamir al-adilah. فكل ما اشتملت عليه الكتب فهو حق يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع وهذا هو الواجب عند الاختلاف والنزاع أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله ولولا أن في كتابه سن وفي كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر بالرد إليهما. Nah, ini penting. Segala kemudian kata penulis rahimahullahu taala, Allah memurnikan semua itu. Allah menurunkan kitab-kitab suci kepada mereka yang membawa kebenaran, yang isinya adalah berita-berita benar dan perintah-perintah yang adil. Segala hal yang dikandung dalam kitab-kitab suci itu adalah suatu kebenaran yang membedakan antara orang-orang yang berselisih dalam pokok-pokok maupun cabang-cabang. Artinya gini, turun Al-Qur'an itu bisa sebagai hakim untuk sebuah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama atau diperselisihkan oleh para manusia. Ya. Bisa sebagai hakim. Hakim itu artinya pemutus keputusan. Kamu yang salah, ini yang benar. Nah, begitu. Itu fungsi dari Al-Qur'an. Makanya apabila terjadi permasalahan baik dalam akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku yang diatur dalam agama, maka kembalikan kepada Al-Qur'an atau hadis Rasul, kita akan dapat jawabannya. Itu fungsi daripada syariat yang diturunkan. Maka coba perhatikan, segala hal yang dikandung dalam kitab-kitab suci itu adalah suatu kebenaran yang membedakan antara orang-orang yang berselisih dalam pokok-pokok maupun cabang-cabang. Maksudnya pokok agama ataupun cabang-cabang permasalahan agama. Inilah yang wajib dilakukan ketika terjadi perselisihan dan perdebatan, yaitu mengembalikan perselisihan itu kepada Allah-Nya. Sekiranya tidak ada di dalam kitabullah dan sunnah rasulnya suatu hal yang mampu melarai perselisihan, niscaya tidak akan mungkin diperintahkan untuk kembali kepada keduanya. Pasti ada solusi di dalamnya, dalam Al-Quran ataupun dalam hadis rasul. Pasti ada solusi. Baik perkara akidah, perkara ibadah, pasti ada solusinya. Ya. Maka kalau seandainya tidak ada solusinya, mustahil Allah memerintahkan seseorang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah apabila terjadi perselisihan. Karena Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Nah, itu maksudnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Lama dzakara ni'matahul azimah bi'inzalil kutub ala ahli kitab, wa kana hadha yaqtadu ittifaquhum alaiha wa ijtima'uhum. فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكون أولى الناس بالاجتماع عليه وذلك من بعد ما علموه وتيقنوا بالآيات البينات والأدلة القاطعات فضلوا بذلك ضلالا بعيدا. Nah, ini anehnya, manusia ini begini. Coba perhatikan, penulis mengatakan, dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmatnya yang besar dengan menurunkan kitab kepada ahli kitab. Ini salah satu nikmat Allah. Turunnya kitab-kitab suci itu nikmat Allah. Di mana hal ini mengharuskan kesepakatan mereka dengannya dan persatuan mereka. Nah, semestinya orang kalau sudah dapat kitab ada rujukan. Semestinya tidak terjadi perselisihan. Semestinya begitu. Ya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa sebagian mereka telah berlaku zalim terhadap sebagian yang lain. Hingga terjadi pertentangan, perselisihan, dan banyak perseteruan. Mereka berselisih terhadap kitab itu yang sepatutnya mereka adalah orang yang paling pertama bersatu padanya. Ini kesalahan manusia. Tidak akan pernah terjadi kesatuan tatkala meskipun ada Al-Quran, tatkala Al-Qurannya tidak, tatkala permasalahannya tidak dikembalikan kepada Al-Quran. Ada Al-Qurannya, tapi di mereka tinggalkan. Ada hadis-hadisnya, mereka tinggalkan. Yang ada malah sekarang Al-Quran itu diobok-obok. Al-Quran itu diragukan kebenarannya. ya, yang ada seperti itu. Dan itu adalah trik iblis mengganggu manusia, yaitu dengan syubhat. Syubhat itu muncul dari sebuah konsep beragama, yaitu taqdimul aql 'alal syara' wal hawa, lebih mengedepankan akal dibandingkan syariat dan hawa nafsu, lebih mengedepankan akal. Contoh tadi malam saya mendengarkan sesuatu, orang-orang liberal mengatakan itu cerita nabi, cerita nabi-nabi alaihi salatu wasalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa. Itu ceritanya, bahasanya seperti ini. Mungkin bisa jadi itu hanya dongeng. Kenyataannya belum pasti. Yang paling penting kan mengimani apa yang dibawa oleh cerita itu. Esensi ceritanya yang harus kita imani. Adapun fakta dari cerita itu mungkin bisa dongeng. Lihat. Satu jawaban, cuma satu. Pernah enggak cara berpikir ente seperti ini dilakukan oleh umat-umat yang paling bagus sedunia? Sealam semesta, yaitu siapa? Para sahabat. Itu saling mudah. Ini namanya syubhat. Ya, samar-samar dalam agama. Nah itu hati-hati. Kepada kawan-kawan yang kuliah-kuliah diajari tentang materi-materi yang merusak agama, meracuni hal-hal yang sudah merupakan akidah baku seorang muslim dari mulai semenjak 14 abad yang lalu. Mereka sekarang abad ke-15 ini mereka obok-obok. Subhanallah. Para sahabat tidak pernah bertanya seperti itu. Makanya para sahabat diantaranya Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Kullu ibadah lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin fala tata'abbadu biha, fa innahum la yatruku lana maqalan." Setiap ibadah, cara beragama apapun yang belum dikerjakan oleh para sahabat Nabi, maka jangan pernah beragama dengannya. Ya? Diputar-putar perkataan. Sama saja. Terus terang aja deh, ente percaya enggak cerita ini? Meskipun dia meyakini bahwasanya, saya meyakini esensi di dalamnya, ceritanya masih lain, itu perkara lain. Mungkin saja bohong, mungkin saja dongeng. Alhamdulillah. Ini namanya mendustakan Al-Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati tentang hal ini. Sama saja kalau seandainya mereka tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, maka pada saat itu yang ada adalah meskipun Al-Quran di samping mereka, dicetak dalam beberapa cetakan, tidak akan mereka bersatu, tetap berselisih. Kenapa? Al-Quran yang aturan menjadi pemersatu, kemudian menjadi karena ditinggalkan, akhirnya mereka tetap berselisih padanya. Alhamdulillah. Dan itu khudlan. Wallahi ma ba'dahu illa ad-dhalal. Wa ma ba'da al-haqq illa ad-dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Tidak ada setelah Islam kecuali kekufuran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti ini nanti dikira radikal. Saya ngomong seperti ini katanya keras. Padahal kita ingin membantah orang yang lebih keras dari mereka, dari itu dalam perihal penyimpangan. Ini ikhwah, bahaya ini pemikiran seperti ini. Dan hati-hati anak-anak Anda yang kuliah-kuliah di zaman sekarang, berbahaya dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi penulis mengatakan Sekiranya tidak ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW suatu hal yang mampu melerai perselisihan, ini sudah tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa sebagian mereka telah berlaku zalim terhadap sebagian yang lain hingga terjadi pertentangan, perselisihan dan banyak perseteruan. Mereka berselisih terhadap kitab itu yang sepatutnya mereka adalah orang yang paling pertama bersatu padanya. Hal itu setelah mereka mengetahuinya dan meyakininya dengan adanya tanda-tanda yang jelas, dalil-dalil yang kuat. Lalu mereka tersesat karenanya dengan kesesatan yang jauh. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman dari umat ini kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan. Maka perhatikan, kunci agar kita selamat dari perselisihan-perselisihan yang ada adalah beriman kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, beriman kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, fahadallahu alladhina amanu min hadhihi al-ummah limakhtalafu fihi min al-haq, fa kullu makhtulifa fihi ahlul kitab wa akhtahu fihi al-haq was-shawab hadallahu lil-haqqi fihi hadhihi al-ummah bi'idznihi ta'ala wa taysirihi lahum wa rahmatuhu. Artinya, setiap perkara yang diperselisihkan oleh ahlul kitab dan mereka menyalahi yang hak dan yang benar padanya, Allah memberikan hidayah untuk umat ini kepada yang benar daripadanya dengan kehendaknya dan memudahkan serta merahmati mereka. Ya, itulah salah satu keindahan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diselisihkan oleh ahlul kitab, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada umat ini. Kemudian Allah berfirman di ayat yang terakhir, wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Seruan kepada jalan yang lurus itu mencakup seluruh manusia sebagai keadilan darinya dan penegakan hujah atas manusia agar mereka tidak berkata bahwa tidak ada pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan yang diutus kepada kami. Ini seperti yang saya sebutkan tadi. Nanti di akhirat tidak ada lagi alasan, oh enggak ada nabi, enggak ada Al-Qur'an. Ya, enggak ada jalan yang lurus, mana kami tahu? Enggak ada peringatan. Maka seandainya kalau seandainya anak melakukan kesalahan, anak nih melakukan kesalahan, orang tuanya belum mengajari itu salah, maka tidak boleh dihukum anak tersebut. Ya, enggak boleh dihukum. Misalkan anaknya habis sekolah nyanyi, lisannya menyenandungkan lagu-lagu dangdut. Padahal di rumah enggak pernah didengarkan sama sekali tentang lagu dangdut. Maka pada saat itu sang orang tua fatutnya hanya memberitahukan, "Ini salah, Nak. Itu haram, musik haram. Nyanyi enggak boleh, haram." Tidak boleh dihukum dulu. Nah, sama, Allah tidak akan menghukum suatu kaum kecuali setelah apa? Hujahnya tegak, agamanya tegak kepada mereka. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kemudian mengatakan, "Li alla yaqulu ma ja'ana min basyir wala nadhir wa hudan bi fadlihi wa rahmati wa i'anatan wa lutfihi man sya'a min ibadi, fa hadha fadluhu wa ihsanuhu wa dhalika 'adluhu wa hikmatuhu." Artinya, saya bacakan, agar mereka tidak berkata bahwa tidak ada pemberi kabar gembira, tidak ada pemberi peringatan yang diutus kepada kami, dan Allah memberikan hidayah dengan anugerah rahmat, bantuan dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Inilah anugerah dan kebaikannya, sedangkan yang lainnya adalah keadilan dan kebijaksanaan. Artinya apa? Ketika Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, ini penting, Pak. Makanya Rasulullah SAW senantiasa sering minta petunjuk. Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan tunjuki aku kebenaran. Kemudian dalam doa beliau yang lain, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa. Ya Allah, aku memohon kepada engkau petunjuk. Ya, kenapa? Karena petunjuk yang berhak memiliki, yang memberikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ada kadang-kadang anak seorang ahli maksiat taat kepada Allah, jadi hamba Allah yang taat, penghafal Quran misalkan, pendakwah, ahli maksiat bapaknya. Istri Fir'aun beriman, Fir'aunnya pengaku Tuhan. Istri Nabi Nuh, Nabi Lut, kafir. Suaminya Nabi, bukan hanya beriman, Nabi dan Rasul. Ini semua faktornya apa? Hidayah, petunjuk. Maka minta petunjuk kepada Allah agar dimudahkan dalam beragama. Karena apapun, sebagian manusia itu sangat sangat sombong pak kepada Allah. Saya punya kekuatan, saya bisa sholat malam, saya punya planning, saya punya rencana kerja saya pasti begini. Saya punya uang, saya punya tim kerja, saya punya begini. Tanpa minta petunjuk nggak bisa. Ternyata dari langkah pertama, baru langkah pertama sudah disentil oleh Allah semua. Rencananya dari A sampai Z hancur. Maka minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kadang-kadang rumah jauh, jalan ke masjid harus naik sepeda ataupun jalan kaki. Mampu dia, tepat waktu. Tapi yang di samping masjid, tidak ke masjid misalkan. Maka ini faktor semuanya apa? Hidayah. Maka mintalah petunjuk dari Allah agar dimudahkan untuk beramal ibadah. Ini yang dimaksud, yang disebut oleh para ulama, sirrul ubudiyah, rahasia penghambaan diri kepada Allah. Kita diperintahkan untuk ibadah, kita beribadah. Tapi ibadah ini tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan minta tolong kepada Allah. Maka para ulama mengatakan sirrul ibudiyah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rahasia penghambaan diri ada pada ayat yang minimal 17 kali kita baca. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan, wallahu a'lam. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.